ngobrol santai, jangan dianggap sebagai tausiah. Nah, yang jelas kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat dipertemukan di tempat ini, tepatnya di Ma'had Mu'ad bin Jabal di Ciwaru Banjaran Kabupaten Bandung. Arjasari Banjaran Kabupaten Bandung. Ciwaru Kecamatan Arjasari Kabupaten iya. Bandung. Baik. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa kita saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala selalu punya semangat untuk meraih asa, menggapai cita-cita, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kaitannya dengan pendidikan atau proses tarbiyah secara khusus dan dakwah pada umumnya, ada dua perkara yang sangat penting yang sudah seharusnya untuk kita perhatikan bersama dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ta'awun, dan yang kedua pengorbanan. Yang menjadi dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari Muslim, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan di mana mestinya satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Dua perkara ini, ta'awun dan pengorbanan, sebenarnya adalah dua perkara yang sering sekali kita dengar. Namun kalau mau diperbandingkan, kita lebih sering mendengar kata ta'awun dibandingkan dengan kata pengorbanan. Padahal ta'awun itu menjadi sesuatu yang tidak berarti tanpa adanya pengorbanan. Ada pepatah Arab mengatakan, jangan pernah katakan cinta kalau untuk mencintai saja engkau tidak mampu. Karena cinta adalah berkorban, cinta adalah bersabar, cinta adalah sesuatu yang engkau harus lelah dan capek di dalamnya. Kita tidak perlu terlalu muluk-muluk, punya rencana yang jauh ke depan, rancangan demi rancangan. Kalau apa yang ada di hadapan kita saja, kita tidak mampu mengolahnya, karena itu sesuatu yang percuma. Demikian halnya dengan ta'awun. Tidak perlu kita bicara soal ta'awun kesana kemari, kalau untuk berkorban saja kita masih berat. Nabi SAW selalu memberikan contoh kepada kita berkorban dalam mewujudkan ta'awun. Ada beberapa contoh konkret yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya membuat parit yang lebar, panjang dalam perang Khandaq. Ya. Subhanallah. Sampai orang-orang kafir merasa takjub ketika mengetahui parit yang sedemikian rupa. Sampai mereka mengatakan, "Dah mungkin ini bisa ada tanpa ada kerjasama yang baik di dalamnya." Parit yang lebar, panjang itu bisa diselesaikan oleh Nabi dan para sahabatnya dalam waktu 6 hari saja. Dalam waktu 6 hari saja. Padahal secara kasat mata orang akan menilai ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Apa sesungguhnya yang terjadi di dalamnya? Kata para ulama, karena ada ta'awun dan pengorbanan. Ta'awun dan pengorbanan. Siapa yang berta'awun dan berkorban? Nabi dan para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung terjun, ikut bahu membahu bekerja sama, berkorban, meluangkan waktu, tenaga untuk membuat parit tersebut sehingga dalam waktu 6 hari bisa selesai. Sampai Nabi SAW mengatakan, "La khaira illa khairul akhirah." Gak ada kebaikan kecuali kebaikan di akhirat. Allahumma ghfir lil muhajirin wal ansar. Ya Allah, ampunilah kaum muhajirin dan ansar. Bukti nyata, real. Bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita untuk mau berkorban ketika kita ingin mewujudkan kerjasama dan tahu. Tanpa ada pengorbanan, omong kosong. Apa yang disebut dengan tahu. Ya. Nabi itu tidak hanya sekedar berkoar-koar, mengajak, ya, menghimbau untuk tahu, tidak. Justru dalam prakteknya beliau selalu menampakkan pengorbanan. Dengan pengorbanan itu secara otomatis akan terwujud adanya kerjasama yang baik. Ketika Nabi dan para sahabat datang awal mula ke kota Madinah, apa yang mereka ingin lakukan? Membangun masjid. Ada lahan, tetapi bukanlah hal yang mudah untuk bisa dibangun di atasnya masjid. Ketika awal mula datang dan mendapatkan lahan tersebut. Lahan itu lahan yang butuh dibereskan. Karena banyak pohon-pohon besar. Bahkan di lahan tersebut ada banyak kuburan-kuburan kaum musyrikin yang sudah lama. Apa yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan para sahabatnya? Bahu-membahu, berkorban semuanya membereskan lahan tersebut. Membongkar kuburan. Sampai selesai, bersih. Jadi tidak ada ta'awun tanpa adanya pengorbanan. Dan ini sesungguhnya yang paling penting. Ini sesungguhnya yang jarang sekali kita singgung. Seringnya terabaikan. Dalam banyak forum, dalam banyak majlis, yang disinggung itu soal tahun. Sementara isi dari tahun itu sendiri, esensi dari tahun itu sendiri, ngambang. Padahal sesungguhnya kuncinya adalah apa tadi? Pengorbanan. Berkorban. Selesai bikin masjid, Nabi masih terus mengupayakan agar terjadinya persatuan antara muhajirin dan ansar. Beberapa kali Nabi mempersaudarakan yang satu dari muhajirin, yang satu dari ansar. Seperti yang terjadi pada sahabat Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Dijalin kerjasama antara keduanya dengan baik. Abdurrahman bin Auf pada saat itu tidak punya apa-apa. Sementara Sa'ad bin Rabi dikenal sebagai orang yang kaya raya di Madinah. Dieratkan hubungannya, dijalin persaudaraannya, diperkokoh ta'awunnya antar keduanya oleh Nabi SAW. Karena Nabi selalu mengajarkan pengorbanan, maka Sa'ad bin Rabi, subhanallah, Berani berkorban. Apa yang dikorbankan? Hartanya, bahkan istrinya sendiri dikorbankan. Ya kan? Aku punya harta. Kalau engkau memang menginginkannya, kita bisa dua, bisa bagi dua harta itu. Bahkan aku pun punya dua istri. Kalau engkau menginginkan, maka aku akan ceraikan yang satunya untuk engkau nikahi sampai segitunya. Karena pengorbanan-pengorbanan inilah, maka ukhuwah, ya, kerjasama, gotong royong, ta'awun itu sangat solid dan kuat di tengah-tengah para sahabat. Nah, maka hal yang penting sekali lagi butuh penekanan dan kita semua menyadarinya adalah pentingnya apa yang disebut dengan sebuah pengorbanan. Dalam segala hal, kalau tidak ada pengorbanan, tidak akan bisa kita capai, bisa kita raih dengan baik. Bukan soal tahun saja, semua perkara, urusan dunia, kalau tanpa pengorbanan, tidak bisa. Ketika kita mengejar dunia, ada yang harus kita korbankan. Waktu, tenaga, pikiran. Apalagi ini urusan akhirat, dakwah, tarbiyah, pendidikan. Maka mesti ada waktu yang harus, mau tidak mau kita luangkan. Ya. Tenaga, mau tidak mau harus kita luangkan. Pikiran, mau tidak mau harus kita luangkan. Bahkan harta ketika kita punya, mau tidak mau mesti kita sisihkan. Tanpa itu, mau besar apa yang disebut dengan tahun, tidak akan pernah terrealisasi dengan baik sampai kapan. Segala sesuatu mengandung konsekuensi, ya. Segala sesuatu mengandung konsekuensi, segala sesuatu mengandung timbal balik. Ya. Makanya ini yang mesti kita sadari dan fahami bersama. Kalau untuk urusan dunia saja kita mau berkorban, maka masa untuk urusan akhirat, untuk urusan agama kita tidak mau berkorban? Rasulullah SAW sekali lagi mengajarkan pengorbanan dalam setiap urusan. Dalam setiap urusan, beliau selalu mengajarkan, bahkan memberi contoh. Begini caranya. Ini yang harus dilakukan. Berkorban. Turun langsung. Nah. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita punya panutan yang sempurna. Kita punya contoh yang sempurna. Tidak ada kekurangan. Rasulullah SAW dalam setiap perkara kita mesti kembali kepada qudwah, ya, contoh praktek dari panutan kita sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita, ya, ke depan adalah kita bersama-sama berjalan bersama, saling membantu, saling menguatkan. Jelas sekali Nabi mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan. Tentu ini menuntut adanya apa? Pengorbanan dari diri kita. Tanpa itu enggak mungkin bisa terwujud. Kalau kita bikin bangunan, ada semen berkorban, ya kan? Bata berkorban, pasir berkorban, jadilah sebuah bangunan. Nah, kita juga sama. Ketika kita ingin membangun sesuatu, kita semua harus melibatkan diri dan mau berkorban di dalamnya. Nah, mungkin itulah, ya, obrolan ringan, santai, kita tidak perlu tegang. Intinya seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita semuanya, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu mendengar perkataan yang baik, kemudian mengikutinya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang apabila diingatkan akan menjadi ingat. Nah, demikian alhamdulillah. Barangkali ada yang mau menambahkan sesuatu, ya kita ngobrol ringan saja sampai datang waktu isya insyaallah.